Sekalipun menurutmu Gelas yang berbusa semua ini, Bang? Apa maumu? Katakan, Bang. Katakan. Thank you. sudah kini nyata di depan mata. Kau membagi cinta kasih dengan yang lain. Semua kau lakukan demi untuk kepuasan, hingga kau gadaikan nafsu yang menyesatkan. Takkan ku sudah. sungguh.